إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya beberapa ayat dari ayat-ayat yang pertama di dalam surah Nuh. Sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabiyullah Nuh alaihi assalatu wassalam di samping menyuruhkan kepada kaumnya untuk beribadah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau melakukannya dengan penuh kesungguh-sungguhan, bahkan beliau melakukannya lailan wa nahara, baik di malam harinya atau di siang harinya, baik dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di tengah-tengah kaumnya secara jihara, terang-terangan, ataukah israra, secara sembunyi-sembunyi. Seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya mereka menjadi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang mereka lakukan. Dosa kesyirikan, dosa kemaksiatan, dan yang semisalnya. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian pada ayat yang ke-11 sampai dengan yang setelahnya, yang berikutnya, Allah tabaraka ta'ala menyebutkan beberapa dari keutamaan seseorang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yursili sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sehingga dalam ayat ini nampak jelas bagi kita bahwasanya dengan seseorang beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di samping dia akan mendapatkan fadilah ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang diamalkannya, keutamaan yang berikutnya, Allah menjamin bahwasanya seorang yang beristighfar kepadanya akan Allah berikan kepadanya itu rizki. Ternyata di antara dari sebab-sebab seseorang itu mendapatkan rizki adalah dengan dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semakna dengan ayat ini, kita menjumpai terdapat beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Hud ayat yang ketiga, Allah menyatakan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan, dan bertobatlah kalian kepada Rabb kalian kemudian dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia Allah Tabaraka Ta'ala akan memberikan kepada kalian berupa kenikmatan yang baik. Di dalam ayat ini juga menyebutkan bahwasanya al-istighfar ataukah demikian pula at-taubah ini merupakan sebab dari sebab-sebab seseorang itu mendapatkan rizq. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan innal 'abda la yuhramu min ar-rizqi bi dhanbin yusibuhu. Terkadang seorang hamba itu Allah haramkan darinya mendapatkan rizki disebabkan karena dosa yang diamalkannya. Dalam arti kata, bila mana beristighfar, bertobat adalah sebab dari sebab-sebab seorang itu mendapatkan rizki yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memberikan kelaziman konsekuensi keterbalikan dari istighfar dan taubah, itu seorang melakukan kemaksiatan, seorang melakukan dosa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala akan menyebabkan dia mendapatkan kesempitan rizki. Karena inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengategorikan al-istighfar wa taubah ini termasuk dari unwanus sa'adah, dari tanda-tanda kebahagiaan. Wa idza utiya syakar, di antaranya adalah wa idza adnaba istighfar, apabila dia berdosa maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana seseorang dengan dia bertobat, dengan dia beristighfar akan mendapatkan jaminan berupa rezeki yang baik di alam dunia, menunjukkan bahwasanya dengan tobat dan istighfar seorang akan bisa meraih dua kenikmatan. Kenikmatan di alam dunia berupa rezeki yang baik, kenikmatan di akhirat berupa dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiri rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, tatkala mentafsirkan firman Allah Tabaraka Ta'ala faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara sampai dengan akhirnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan rattaba irsala samaa'i 'alaihim midrara 'ala istighfarihim. Allah sebutkan bahwasannya irsala samaa'i 'alaihim midrara, air itu mencurahkan hujan secara terus menerus yang tentulah akan menyuburkan tanah dan tanaman yang terkena air tersebut, menunjukkan kemakmuran, menunjukkan rezeki. Ala istighfarihim, disebabkan karena mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena mereka bertobat. وهذا يدل على أن الاستغفار والتوبة والعمل الصالح قد يكون سببا في تيسير الرزق. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar dan taubat dan seseorang menjalankan amalan yang saleh, ini menjadi sebab dia akan mendapatkan rezeki yang mudah, menjadi sebab dia mendapatkan kemudahan di dalam mencari rezeki. Demikian pula pada ayat yang lainnya, Allah Taala menyebutkan bahwasannya kemaksiatan adalah sababun lil halak, sebab dari dia mendapatkan kebinasaan. Yaitu mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara. Disebabkan karena kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam neraka jahannam. Mereka mendapatkan kebinasaan di alam dunia berupa azab, kemudian mereka mendapatkan ancaman berupa neraka jahannam, disebabkan karena apa? Kesalahan mereka yang mereka tidak membenahi dirinya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsirnya ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Malakum la tarjuna lillahi waqara sampai dengan ayat waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala asy-syamsa siraja. Disebutkan tafsirnya in tatubu wa tastaghfiru yunzilillahu alaikumul matara ghaziran mutatabi'ah. Bila kalian bertobat dan beristighfar, maka Allah akan turunkan atas kalian air hujan yang deras terus menerus, tapi tidak membinasakan. Air hujan yang menyebabkan kesuburan setiap tanah yang disiraminya, air hujan yang di dalamnya terkandung barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dijanjikan di dalam ayat ini yursilis samaa'a 'alaikum bidarara, yakni maksudnya adalah al-matar ghaziran mutatabi'ah. Hujan yang deras yang terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, yaksur amwalakum wa auladakum. Pastilah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anhara. Jika keutamaan yang berikutnya, seorang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Tabaraka Ta'ala akan diperbanyak oleh Allah harta-hartanya dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu termasuk dari rezeki. Termasuk dari rezeki. Karena ini Nabi alaihi salatu wasalam pernah mendoakan Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dengan doa Allahumma akthir amwalahu wa auladah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, ya Allah perbanyaklah harta-hartanya dan anak-anaknya. وَيَجْعَلْ لَكُمْ حَدَائِقَ تَنْعَمُونَ بِثِمَارِهَا وَجَمَالِهَا. Di samping Allah akan memperbanyak kepada kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian, Allah juga akan menjadikan untuk kalian tanaman-tanaman, kebun-kebun yang kalian merasakan kenikmatan dengan buah-buahnya dan memandang keindahan-keindahannya. Akan membuat takjub, membuat kagum, membuat suka orang yang melihatnya. Ini kenikmatan yang lainnya. tidak sampai di sini Allah tabaraka ta'ala menyebutkan wa yaj'al lakum anhara, yakni yaj'al lakum al-anhara allati tasquna minha zar'akum wa mawashiyakum, yaitu Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai sehingga kalian bisa menyirami tanaman-tanaman kalian dan kebun-kebun kalian akan mendapatkan barokah yang demikian banyak, kenikmatan yang demikian banyak yang Allah janjikan di dalam beberapa ayat yang tadi kita bacakan. Sebab musababnya adalah dua hal. Yang pertama, intatubu, bila kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syarat dari syarat-syarat at-taubah dan beristighfar, memperbanyak untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, Allahumma ighfirli, dan yang semisalnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan seseorang untuk kemudian memperbanyak istighfar dan taubah di dalam beberapa hadisnya. Bahkan tak sampai di situ, An-Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menghasung seseorang untuk beristighfar dan bertaubah, beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan dan mencontohkan dengan perbuatannya. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian dan beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya saya melakukannya dalam satu hari itu lebih dari 100 kali. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam dalam seharinya banyak mengucapkan kata Allahumma ghfirli, astaghfirullahal azim, Allahumma ghfirli, dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini yang mungkin terkadang seorang sering melalaikannya. Ini yang mungkin terkadang seseorang itu banyak meninggalkannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu kitabnya bertanya kepada gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan pertanyaan, ayyuhuma ahabbu ilaik, manakah di antara dua perkara ini yang lebih kau cintai? Yang pertama, at-tasbih, seseorang melantunkan tasbih dengan lisannya, ataukah seseorang melantunkan istighfar dengan lisannya? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjawab dengan jawaban al-istighfar, yaitu seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berupaya untuk kemudian membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang dia amalkan. Istighfar itu tidak hanya sekedar seseorang mungkin hanya sebatas melafadzkan dengan lisan atau ingat dosa apa yang pernah antum amalkan, perbuatan apa yang pernah antum jalankan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala engkau mengingatnya, tatkala engkau ini merasakannya, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tatkala dia sedang senggang, terlintas di benaknya bahwasanya pada hari yang kemarin dia melakukan dosa ini dan itu, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah mungkin pada masa yang sangat jauh, dia pernah melakukan pelanggaran, dia pernah melakukan apa namanya dosa yang besar, maka dia juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakum Allah taala. Bahkan di dalam beberapa doa, na'am, Nabi alaihi salatu wasalam mensyariatkan pada sebagian lafaz doa dengan kalimat istighfar. Di antaranya doa apa itu? Keluar dari kamar mandi. Seorang mengatakan ghufranaka. Ya kan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa sujud, dalam doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bahkan dalam doa istiftah, Allahumma apa namanya, ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya. Sampai dengan seterusnya. Itu seluruhnya memiliki makna al-istighfar. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada satu zikir yang Rasul alaihi salatu wasallam menamainya dengan sayyidul istighfar. Pemimpinnya istighfar. Pemimpinnya doa istighfar. Istighfar itu memiliki bisa apa namanya, memiliki lafaz yang berbeda-beda antara, atau satu ungkapan kata yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bisa Allahumma ghfirli, bisa astaghfirullah, dan yang semisalnya. Namun di sana ada lafaz zikir yang Nabi alaihi salatu wasallam mengategorikannya sebagai sayyidul istighfar, tuannya istighfar, pemimpinnya istighfar. Apa itu doanya? La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sampai dengan akhirnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakannya sebagai sayyidul istighfar. Sehingga seorang dianjurkan untuk kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak keutamaan dalam beberapa ayat yang tadi kita sebutkan. Walaupun dari konteksnya mengkisahkan tentang pernyataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum idrara, sampai dengan akhirnya. Namun dari sisi kegunaannya, ini umum terkena kepada seluruh umat manusia. Demikian pula di dalam konteks ayat ini, dari sisi siak lafadznya dijadikan balasan-balasan dari sebab seseorang bertobat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanda jazm sebagai jawab syarat. Jadi ada persyaratan, ada jawabnya. Persyaratan di dalam ayat ini untuk kemudian seorang mendapatkan jawaban dari seseorang, mendapatkan konsekuensi dari apa yang disyaratkan adalah istaghfiru rabbakum, yaitu bertobat, beristighfar. Jawabannya adalah, atau balasan dari persyaratan tersebut adalah yursidis sama'a 'alaikum idara wa yumdidukum wa yaj'al lakum. Itu seluruhnya balasan dari seseorang menjalankan konsekuensi persyaratan yang sebelumnya. Ini menunjukkan apabila seorang tidak menjalankan persyaratannya, maka dia tidak mendapatkan balasannya. Dia tidak akan mendapatkan apa yang menjadi balasan dari persyaratan tersebut. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Yani maksudnya adalah malakum ayyuhal qaumu la takhafuna 'azamatallahi wa sultanahu. Kenapa kalian wahai kaumku tidak takut melihat keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula kekuasaannya, tidak memiliki rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan kepada mereka untuk bertobat, untuk kemudian menjalankan amalan yang saleh, untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan tidaklah menambah mereka dari ajakan Nabi Nuh, melainkan firara, lari dari mendengarkannya. Bahkan ja'alu asabi'ahum fi azanihim wa istaghshaw thiyabahum wa asarru wa istakbaru istikbara. Yang menunjukkan mereka congkak, mereka sombong. Mereka tidak memandang Nabi Nuh, ingin terus-menerus berada di atas kekufurannya, kesyirikannya, dan menyombongkan dirinya di hadapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak memiliki rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya dia merasa aman dari makar Allah, sehingga dengannya dia merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari sifat mereka orang-orang kafir. Fala ya'manu makrallahi illal qawmul kafirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah tabaraka ta'ala, melainkan dia adalah orang-orang yang kafir. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Mereka menyombongkan dirinya di hadapan Nabi mereka dan Rasul mereka, bahkan membantah perkataan mereka, bahkan merendahkannya, mengejeknya, menghinakannya. Ini menunjukkan mereka adalah seorang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tak sedikit di dalam ayat Al-Quran, Allah ceritakan kaum para nabi-nabi tersebut mengatakan kepada nabi-nabi mereka, di antaranya pada ayat fa'tina bima iduna in kunta minas shodiqin. Meminta agar supaya nabi itu mendatangkan kepada mereka apa yang Allah janjikan, yakni janji untuk kemudian mengazab seorang yang kafir, janji untuk kemudian menimpakan azab kebinasaan bagi mereka orang yang melakukan kesyirikan, membantah para rasul. Mereka melawannya, mereka meminta untuk dipercepat turunnya azab tersebut kalau semisal nabi itu adalah sebagai seorang yang jujur, seorang yang benar. Ini menunjukkan kekufuran dan kesombongan mereka yang demikian besar kepada para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Wa qad khalaqakum fi adwarin mutadarrajah. Dan sungguh Allah tabaraka ta'ala telah menciptakan kalian secara bertahap dan bertadarruj, bertingkat-tingkat. Allah menyatakan perihal diciptakannya manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim, ahsan al-khaliqin, dengan penciptaan yang paling sempurnanya, dengan penciptaan yang paling bagusnya, diciptakan secara bertahap, dimulai dari nutfah, dari mani, kemudian alaqah, sekumpal darah, thumma mudghah, kemudian segumpal daging, thumma idhama wa lahma, kemudian ada tulangnya, ada dagingnya, diciptakan secara bertahap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian tercipta langsung sempurna, tidak, namun bertahap dari nutfah sehingga akhirnya menjadi satu makhluk yang sempurna, yang sempurna. Alam tanzuru kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin mutatabiqatin ba'daha fawqa ba'din. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah tabaraka ta'ala menciptakan langit itu menjadi 7 lapis langit yang satu lapisnya berada pada bagian atasnya. Dalam keadaan min ghairi amadin tarawunaha. Dalam ayat yang lainnya disebutkan tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Ini menunjukkan kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Di dalamnya berisikan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala bila mana seorang muslim memandanginya, bila mana seorang muslim melihatnya dan bertafakkur dengan kebesaran ayat-ayat tersebut, maka niscaya akan semakin menyemikan imannya, menyempurnakan imannya, menumbuhkan keyakinannya, dan menumbuhkan ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena seperti yang kita ketahui secara bersama, bahwasanya ayat-ayat Allah tabaraka ta'ala bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Bisa kauniyah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah tabaraka ta'ala, bisa syar'iyah rupa wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi assalat wassalam. Karena ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara tanda dari tanda-tanda Allah secara kauniyah, seperti diciptakannya makhluk secara atwara, adanya langit dengan 7 lapisnya tanpa ada tiang yang menyanggahnya, adanya matahari, adanya bulan, malam dan siang, seluruhnya tiada lain dan tiada bukan agar supaya seorang hamba, seorang manusia benar-benar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي هَذِهِ السَّمَاءِ نُورًا. Allah jadikan bulan di langit ini sebagai cahaya, sebagai nur, cahaya. وَجَعَلَ الشَّمْسَ مِصْبَاحًا مُضِيئًا يَسْتَضِيءُ بِهِ أَهْلَ الْأَرْضِ. Dan Allah jadikan matahari sebagai pelitanya yang menerangi, yang menyinari semua penduduk yang ada di alam dunia. Itu seluruhnya adalah sebagai tanda dari tanda-tanda adanya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang memberikan kelaziman konsekuensi Allah adalah zat yang maha esa. Allah adalah hak, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Karena tatkala seorang bertafakkur, memahami, mentadaburi tauhid Allah secara rububiyah, akan menghasung dirinya untuk kemudian beribadah dan menyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Sebagai dengan akhirnya, ini seluruhnya Allah akhiri dengan ayat فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Apabila kalian telah melihat Allah adalah zat yang melakukan itu seluruhnya, maka jangan kalian menjadikan untuk Allah sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan ilah yang kalian berharap kepadanya, yang kalian meminta kepadanya, yang kalian beristianah meminta bantuan kepadanya. In kuntum ta'lamun, bila mana kalian adalah orang-orang yang benar-benar mengetahuinya. Sehingga tidak ada seorang pun di antara nabi-nabi Allah yang mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah secara rububiyah. Tidak pula disebutkan dalam ayat Al-Quran nas yang menyebut, yang memerintahkan mereka untuk kemudian mentauhidkan Allah secara rububiyah. Namun disebutkan tauhid ar-rububiyah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah, yaitu seorang menyembah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala pada awal-awal beliau mendapatkan taufik dari sisi Allah Tabaraka ta'ala untuk kemudian mengerti bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang disembah olehnya dan satu-satunya penciptanya. Falamma ra'al qamara, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bulan yang muncul, ia mengatakan hadza rabbi, sesungguhnya ini adalah Rabbku. Namun tatkala ditatang siang hari kemudian bulan itu telah hilang, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berpaling dan tidak menjadikannya sebagai Tuhannya. Di siang hari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bertafakur lagi melihat matahari yang besar yang banyak memberikan manfaat kepada penduduk dunia. Ibrahim mengatakan hadza rabbi hadza akbar, ini adalah Rabbku, ini jauh lebih besar dibandingkan bulan. Namun tatkala tenggelam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak kemudian menjadikan sebagai Tuhannya, mencari-cari siapa Tuhan. Rabb adalah zat yang senantiasa mengawasi makhluknya siang dan malamnya. Tidak mungkin tidak mengawasi mereka, demikian pula hilang dari mereka. Pada saat itulah Allah Tabaraka Ta'ala memberikan taufik kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk kemudian mengenal Allah zat yang menciptakan matahari dan bulan, mengenal Allah Tabaraka Ta'ala sebagai pengatur alam semesta, kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.